Kemana bintang beribu, di malam ini tiada satupun yang kelihatan kecuali kelam. Hari berlalu, sing-sing. aku pasti tak berseri dan hidup tak menjadi. Kau bagiku satu-satunya, padamulah ku meminta, ku bermanja. Thank you. Di pinggir lorong kota yang gemilang, termanggulah seorang oh musafir, memerhati napas-napas manusia, kelesuan, kepasrahan, kepenatan. Berbisiklah sang musafir sendirian, oh inikah dikatakan kemodernan. Sedangkan kejahilan masih ada pada diri generasi berilmu, bertamadun dan ceria. Di lorong kota itu ada berbagai cerita tentang masyarakat yang hilang pucang. Mereka berpusuhan mencari apa-apa saja tanpa hiraukan nasib. Nusa Bangsa, aku ingin hidup bahagia. Tetapi mengapa sering saja hati ini diluka? Baru ku coba nak bercinta, lalu engkau pun buat angkara. Mengapa mesti aku yang menjadi mangsa? Aku tahu apapun jalanmu. mengalah jauh sekali. Yang pastinya kita yang rugi. Untuk apa kita mencari kilauan yang membuta hari? Akurkanlah hakikat berkat yang resah semestinya susah. Syukur kerana kita sama saling menyayangi. Langkah arah tak ketahuan. setiap kali diduga aku menjadi resah, keyakinan diri tipis sekali. Kulihat dia diri serba sempurna, dialah hujan di saat ketangguhan. Tiap ada kekusutan diilhamkannya penyelesaian, perasaan curah rasa. Sungguh pun antara kami bagai langit dan bumi, perbezaan tak menghalang penjalinan hujan di saat ketangguhan. Tiap ada kekusutan diilhamkannya penyelesaian, dialah tempatnya mencurah rasa. Perjalanan hidupku

salah, kasihku kian bertatah. Senjatamu di pena.

lisannya, dia sejauh